Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian Alfiyah Ibnu Malik Al-Waqfu, tentang waqaf. Qala rahimahullah, tanwina nisra fathij al-alifa waqfan watilwa ghairi fathinin khidfa tanwina nisra fathij al-alifa waqfan watilwa ghairu fathin ihdifa wahdif li waqfin fi siwat tirari silata ghairu fathi fil idmari wa ashbahat idan munawwanan nusib fa alifan fil waqfi nunuha qulib wa khatfu yal manqusi ditanwini ma lam yunsoba awla min subutin fa'lama wa ghairu ditanwini bil aksi wa fi nakhwi murin luzumu ratil yaqufi wa ghair hatta nithi min muharraki sakinhu awkif ra'imat taharruki أو أسمم الضمة أو كف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا إنقفا محرقا وخرقات انقلا للساكن تحرك لا يحضلا ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وقوف نقلا wa naqlu iyo dam nadhirun mumtani wa daqa fil mahmuzi laisa yamtani' fil waqfi tata nithir ismi haju'il ilam yakun bisakinin sohawusil wa qala dha fi jam'i tasihin wa ma Udoha wa ghairu dhaini bil aksin tama waqifiha sakti alal fi'lil mu'al bihatfi akhirin ka'ati man sa'al walaysa khatman fi siwa ma ka'i aw kaya'i ma'zuman faro'i ma ra'aw wa ma fi'l istifhami incurat khudif adifuha wa awlihalha intaqif walaysa khatman fi siwa man khafada ismin ka qawlikan kida'a maqtada wa wasladil ha'i ajiz fi kulli ma hurika tahrika bina in lazima wa wasluha bi ghairi tahriki bina utima shadda fil muda mistuhsina wa rubbama utia lafdul waslima lil waqfi nathran wa fasa muntazima. Nah, pembahasan tentang al-waqfu fihi masail. Al-mas'alatul ula, al-waqfu huwa qat unnutqi inda akhir al-kalimah. Masalah yang pertama yang dimaksud dengan waqaf itu ialah memutus bacaan atau menghentikan bacaan di akhir kalimat. Al-mas'alatu tsaniyah. Yuqafu على المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين أي في السكون نحو جاء الزيد مررت بالزيد اسم yang bertanwin ketika rafa dan jar waqafnya dengan membuang harakat dan tanwinnya, yakni disukun. Contoh, ja'a Zaid maratu bi Zaid. Al-mas'alatu ats-tsalitsa. وعلى المنون المنصوب بإبدال تنوين ألفا نحو رأيت زيدا Isim yang ditanwin ketika nasab waqafnya dengan mengganti tanwinnya dengan alif. Contohnya ra'aitu Zaida. المسألة الرابعة وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف وبه قرأ السبعة في قوله تعالى ولن تفلحوا إذا أبدا Ali Imran ayat 8. Lafaz idan kalau diwakaf maka nunnya diganti alif, dan ini adalah bacaan qira'ah sab'ah dalam firman Allah Ta'ala walan tuflihu idza abada, Ali Imran ayat 8. Al-mas'alat wal-khamisa. Wa kadhalika nunu tawqid al-khafifati. Wa kadhalika nunu tawqid al-khafifatu. Nahwu qawli ta'ala la nasfa'a Al-Alaq ayat 15. Wayak tuban kadalika ay bil alif, nun taukid khafifah kalau diwakaf seperti contoh firman Allah Ta'ala la nasfa'a dan juga yaktuban, maka wakafnya pakai alif la nasfa'a yaktuba, ya. Al-mas'alatu as-sadisa. Wa rahmah. Ali Imran ayat 8. Bilha'i. Ay yuqafu alaiha bilha'i. Taqulu rahmah bil ha'i badalan alif ta. Untuk lafad-lafad seperti rahmatun, wakofnya dengan hak, engkau katakan rahmah, haknya sebagai ganti dari tak. Al-mas'alatu as-sabi'ah. Idza wuqifa 'ala ha'il dhamir فإن كانت مضمومة نحو رأيته أو مكسورة نحو مررت به حذفت صلتها وَوُقِفَ عَلَى الْهَاءِ سَاكِنَةً إِلَّا فِي الضَّرُورَةِ. Kitab Ibnu Aqil ya. وَإِنْ كَانَتْ مَفْتُوحَةً nahwu hindun ra'aituha uqifa 'ala al-alifi wa lam tuhdaf. Naam. Jika waqaf dalam membaca hak dhamir, maka dirinci. Jika hak dhamirnya itu dhamma, seperti ra'aituhu, atau kasrah seperti martu bihi, maka dibuang. Silahnya, yakni alifnya. Dan waqaf di atas yang sukun. Dibuang silahnya, yakni apa ini? Wawu dan ya. Kemudian waqaf di atas hak yang sukun. Ra'aituhu menjadi ra'aitu. Martu bihi menjadi martu bih. Silahnya dibuang. Kalau ra'aituhu itu silahnya ialah wawu. Kalau martu bihi itu silahnya ya. Ya. Dibuang. Waqaf di atas hak yang sukun, kecuali dalam keadaan darurat. Dan jika hak domirnya itu di fathah, contohnya hindun ra'aituha, maka waqaf di atas alif. Dan alifnya enggak dibuang. Alifnya itu silahnya itu. Hindun ra'aituha. Ra'aituh ra'aitu bi ra'aituha. Nah, al-mas'alah tu as-saminah tu idha wukifa al-mangkusi idha wukifa al-mangkusi. Lihat awbahul masalik ya. Terus minumannya terus anafisannya sudah enggak ya. Idza wuqifa 'alal manqusi wajaba isbatu ya'ihi. Fi thalathi masail. Ihdaha ayyakuna mahdhufal fa'i. Kama idha sammaita. Kama idha sammaita fi mudhari wafa aw wa'a. Fa inna kataqulu hadha yafi wa hadha ya'i. Bil isbati li anna aslahuma yaufi wa yaui fa khudifat fa'uhuma. Jadi kalau isim mangkus diwakof, maka yaknya tetap dipakai. Maksudnya wakof di atas yak, ya. Di tiga permasalahan. Jadi isim mangkus yang masuk dalam tiga permasalahan ini, kalau wakof, yaknya dipakai. Itu wakofnya pakai yak. Masalah yang pertama adalah isim mangkus yang fa' kalimatnya dibuang. seperti engkau memberi nama seseorang dengan fi'il mudhari'nya wafa'a wa'a. Wafa, wa'a, itu asalnya wafa yaufi, wa'a yaui, gitu ya. Berarti kalau engkau memberi nama anak atau orang dengan fi'il mudhari'nya wafa atau wa'a, berarti namanya yaufi, yaui, gitu ya. Maka ya-nya tetap dipakai ketika waqaf dan fa kalimatnya dibuang menjadi yafi ya'i. Hada yafi, hada ya'i. Asalnya ayyakuna mahdhufal ain, nahu murin, isma fa'ilin min aro. Wa asluhu mur'iyun, fanukilat harokatu ainihi wahiyal hamzah ila ra'i, summa uskitat, fatakul hada muri, fatakul hada muri. Yang kedua, isim mangkusnya itu berupa isim yang ain kalimahnya dibuang. Contoh nama orang Muri. Ya. Itu berasal dari isim fa'il aro. Asalnya Mur'iyun. Di aro isim fa'ilnya ialah mur'iyun, terus pakai nama orang. Kemudian ain harokat ain kalimahnya yaitu hamzah yang dikasrah itu dipindah ke rok. Roknya kan asalnya sukun, ya kan, ain kalimahnya yang berupa hamzah itu kasrah, maka dioper, dipindah, namanya anakel, ya, pindah harokat. Setelah harokatnya diambil alih oleh ra, hamzahnya dibuang menjadi muri. Gitu. Kalau engkau baca waqaf hadza muri, ya-nya harus dipakai. Asalisah ayyakuna mansuban, munawwanan kana nahwu qawlihi ta'ala rabbana innana sami'na munadiya Ali Imran ayat 193. Au ghayra munawwanin. Nahwu qawli ta'ala kalla idza balaghatit taraqiya. Al-Qiyamah ayat 26. Yang ketiga, yang wakofnya pakai ya untuk isi mangkus. Itu jika isi mangkusnya nasab, baik dalam keadaan pertanwin, contoh firman Allah Ta'ala, Rabbana innana sami'na munadiya. Atau yang tidak ditanwin, kalla idza balaghatit taraqiya. Nah, ini tiga tempat isim mangkus waqaf pakai ya. Bawahnya fa in kana marfu'an au majruran jaza isbatu ya'ihi wa hadfuha. Walakin al-arjah fil munawwani al-hadfu. نحو هذا قاض ومررت بقاض وقرأ ابن كثير ولكل قوم هاد وما لهم من دونه من وال dibuang kayaknya ya. Wal arjahu fi ghairil munawwani al isbat. نحو هذا القاضي مررت بالقاضي Nah, kalau isim mangkusnya itu rofa atau jar, maka wakofnya boleh pakai ya, boleh membuang ya. Tetapi yang rajih dirinci. Kalau isim mangkus yang rofa dan jarnya tadi itu tanwin, maka lebih bagus membuang ya. Contoh hada qad wa maratu bi qad, seperti bacaan Ibnu Katsir, wa li kulli qaumin had wa ma lahum min dunihi min wal. Tapi kalau isim mangkus yang rafa dan jar tadi itu tidak bertanwin, maka lebih bagus apa ini? Waqaf pakai ya. Hadal qabi marartu bil qabi. Tapi sebetulnya kalau dibaca hadal qad marartu bil qad juga enggak apa-apa. Tapi yang rajih, yang bagus, kalau tidak bertanwin, waqafnya pakai ya. Al-mas'alah tuh. At-tasi'ah tuh. Walaka fil waqfi alal muharraki alladhi laysa ha'ut ta'nithi. Alladhi laysa ha'at ta'nithi. Nah, khamsatu aujuh. Walaka fil waqfi alal muharraqi alladhi laisa ha'at ta'nithi khamsatu awjuhin. Ahaduha antaqifa bisukun wawal aslu نحو جاء زيد الثاني أن تقف بالروم وهو إخفاء الصوت بالحركة نحو jaa zaidu ya jaa zaidu raaitu zaid maratu bi zaid itu sama adanya harokatnya tapi dibaca apa ini raum. Ya, ini suaranya disamarkan. Ja'a Zaid. Ra'aitu Zaid. Martu bi Zaid. Ya, gitu. Ini bacaannya. Wakofnya pakai raum. Raum itu menyamarkan suara harokat sebetulnya, ya. Nah, الثالث أن تقف بالإشمام و يختص بالمذموم. Ya, tulisannya ada harokatnya. Nahwu jaa zaid. Ismam. وهو عبارة عن ضم الشفتين بعد تسكين الحرف. Jadi dibaca ismam, yakni setelah mensukun hurufnya, dua bibir kita gabungkan. Mana ya? Gak pakai suara. Eh? Gak pakai suara. Gak pakai suara. Zaid. Tanpa suara, ya. Zaid. Jadi setelah sukun, dua bibir kita gabungkan, ya. Nah. Arabi antakifa bi tad'ifil harfi al mawquf alai. Nahwu jaa zaid, ya, dalnya itu didobelkan gitu. Jaa zaid. Wahwa lughatun sa'diyatun. Yang keempat ini waqaf dengan mendobelkan huruf, ya. Contohnya tadi itu ja'a zaid. Ini bahasa qabilah sa'diyah. Wa syartuhu khamsatu umur. Ini syaratnya ada lima. Kalau kita mewakafkan dengan tadhaif, mendobelkan huruf, bahasa Sa'diyah ini, ada lima syarat yang harus dipenuhi. Wahia alla yakunal mawqufu alaihi hamzatan. kahoto, kahotoin. Wala ya'an kalqabi, wala wawan kayada'u, wala alifan kayakhsha, jadi contohnya tadi ya, wala tarian disukunin ke Zaid wa Amr, tadi contohnya bukan Ja'a Zaid tapi Ja'a Khalid ya, ganti Zaidnya, ganti, gak boleh itu. Tadi contohnya tadi Ja'a Khalid, tidak boleh kalau Zaid bintang tiap, tidak boleh. Nah, jadi syarat yang pertama, huruf wakofnya tidak berupa hamzah. Huruf yang diwakofkan itu tidak boleh hamzah. Seperti khotok tidak boleh diwakof dengan ta'if. Juga yang kedua tidak boleh kalau yang diwakafkan itu ialah ya, al-qabi enggak boleh ditata'if. Juga enggak boleh kalau wawu, liyada'u enggak boleh ditata'if wakafnya. Juga enggak boleh kalau alif, yakhsha, atau yang diiringi dengan sukun, Zaid, Amr, itu enggak boleh wakaf ditata'if. Al-Khamis, antakifa binakli harkatil harfi ila ma qablahu. Kakir'ati ba'bihim watawasaw bisobir. Al-Asra ayat 3. Watawasaw bisobir. Wasartuhu khamsatu umurain. Wahia, ini syarat wakaf dengan an-naql, dengan mengoper harokat huruf ke harokat sebelumnya, ya seperti bacaan sebagian ahli qiraah, watawasau bisobir, nah itu, shad sama ba itu tukeran harokatnya, ya. Bak sama roknya tukeran ya, bisobir, antara bak sama rok tukeran. Asalnya kan soberi, bisoberi ya. Haknya yang asalnya sukun diganti dengan kasro, yang miliknya rok, roknya disukun, yang asalnya miliknya bak ya, bisobir. Syaratnya ada 5 untuk seperti ini. Yang pertama, ayyakuna ma qoblal akhiri sakinan. Nah, bisa wakaf dengan nakal semacam ini tuh. Kalau sebelum akhir sukun. Di as-sabru. Nah, kan sebelum akhir sukun. Yang paling pertama. Wa ayyakuna dhalika sakin la yata'adharu tahriquhu wa la yastathqilu. Wa ayyakuna dhalika sakinu la yata'adharu tahriquhu wa la yastathqilu. Syarat yang kedua, sukun tadi itu kalau dikasih harokat masih mau menerima, tidak berat, ya. As-sobru kalau baknya diganti harokat as-sobir itu masih mau, enggak berat bacanya. Wa alla takuna al-harakatu fathatan. Syaratnya ketiga, harokatnya tidak fathah. Berarti boleh dhamma, boleh kasrah, ya. Jadi kalau sobru, sobri, ya, sobir boleh. Kalau sobron, ya tetap sobro, ya. Enggak boleh dipindah karena fathah. Di, tadi yang pertama apa? Sebelum akhir hurufnya sukun. Yang kedua, sukun tadi itu tidak menolak kalau dikasih harokat. Yang ketiga, tidak merasa berat dikasih harokat. Yang keempat, harokatnya bukan fathah. Yang kelima, wa alla yu'addiyal naqlu ila bina'in la nadhira lahu. Wa alla yu'addiya an-naqlu ila bina'in la nadhira lahu. Hasil nakal perpindahan harokat tidak menyebabkan bentuk lafaz itu menjadi tidak ada apa ini andingannya. Gak ada kembali, ya. Gak ada yang sama seperti itu. Fala yajuzu an naqlu fi nahwi hadha Ja'far. Maka enggak boleh wakaf dengan akal ucapan hada Ja'far. Kenapa? Karena sebelum akhir harokatuhnya. Ya, kalau di dinakal gak usah dibocok ya. Nah, fa-nya sukun, ro-nya fathah gak pun. Gak ada lafal lain yang setara dengannya, ya. Nah, ini kalau semua syarat terpenuhi baru boleh waqaf dengan nakal. Jadi isim yang atau fi'il yang berharokat kalau diwaqafkan ya, selain hak ini ya, selain yang diakhiri dengan hak ta'nits, boleh waqaf dengan lima bentuk waqaf. Yang pertama waqaf dengan sukun, yang kedua waqaf dengan raum, yang ketiga waqaf dengan ismam, yang keempat waqaf dengan tad'if, yang kelima waqaf dengan apa ini? An-nakal. Al-masalah itu at-tasi'ah. Al-ashir. Al-masalah itu al-ashir. Masalah yang ke-10. Idza wuqifa ala ta'nitsi iltazamat at-ta'u in kanat muttasilatan bi harfin. Ka thummata aw fi'lin ka qamat aw bismin wa qablu wa qablaha sakinun sahih ka ukhtin wa bintin. Kalau ada lafad yang diakhiri dengan ta'nits, maka wakofnya pakai tak. Jika ta'nits tadi bersambung dengan huruf, dengan kalimat huruf, jadi summata, nah, taknya kan bersambung dengan summa, itu huruf. Maka kalau wakof pakai tak thumma atau bersambung pada fi'il qamat atau bersambung dengan isim sebelumnya berupa huruf sukun yang sahih di ukhtun bintun ya. Wajaza ibqa'uha wa ibdaluha ha'an. wajaza ibqa'uha wa ibdaluha ha'an in kana qablaha harakatun. Nahu tamratun wa syajaratun, tamrah wa syajarah. Boleh kalau sebelumnya berharokat, boleh wakaf pakai tak, boleh diganti dengan hak, boleh tamrat syajarat, boleh tamrah, boleh syajarah. Ausakin mu'tal, atau sebelumnya berupa huruf sukun yang mu'tal. Nahwu solat wa muslimat, boleh solat, boleh muslimah. Ya. Lakin al-arjah fi jam'it tashih ka muslimat, al-waqfu bitta, akan tapi kalau berupa jamak mu'ana salim seperti muslimat yang paling rajih, wakafnya pakai ta, seperti muslimat, tapi boleh muslimah. Nah, al-masalah tu al-hadiyata asra, min khasa'isil waqfi, min khasa'isil waqfi, min khasa'isil waqfi ijtilabu ha'is sakti, ijtilabu ha'is sakti, walaha thalathatu mawadi, nah termasuk khususan waqaf, boleh menambahkan hak usak, itu boleh dilakukan pada tiga tempat, seperti waqaf dengan tambahan hak usak boleh dilakukan pada tiga tempat. Al-akhaduha al-fi'lu al-mu'allu had fi akhirihi, lil jazmi aw al waqfi, ka qawlika fi lam yu'ti, lam yu'ti, wa fi a'ti, الستة Jadi yang pertama fi'il mu'tal yang membuang huruf akhirnya, baik dibuang itu dengan tujuan jazm atau dengan tujuan waqaf. Nah, di sini ada ralat ya, lil jazmi awil bina. Maksudnya itu bukan awil waqfi. Ini adalah ibu akal sebutkan awil waqfi ya. Tujuan kemabnian. Jadi huruf akhirnya itu dibuang untuk tanda jazm atau dibuang untuk tanda kemabnian. Jadi awil waqfi di sini yang bagus awil bina. Itu kemabnian. Ya, kalau lam yu'ti, ini kan ada pembuangan huruf akhir, ya kan? Tujuannya sebagai tanda jazmnya, maka boleh dikasih ya usakat. Lam yu'ti, gitu. A'ti, itu kan ada pembuangan huruf akhir. Untuk tanda apa? Tanda kemabnian fi'il amr itu. Nah, ketika itu boleh dikasih ya usak, kalau wakaf. A'ti. Jadi dalam syarah Ibnu Aqil lil jazmi awil waqfi ini yang bagus awil bina ya, seperti dalam kitab Audhul Masalik. Atsani ma al istifhamiyah al majrurah. Wadhalika annahu yajibu hadfu alifiha idha jurat. Nahu amma fima yang kedua hak sakti ditambahkan ketika waqaf ma istifhamiyah yang dijarkan itu dengan membuang alifnya dulu ya, setelah itu baru dikasih apa ini hak sakti amma ya, asalnya kan amma ada alifnya diganti amma fima dan misalnya. Asalis kullu mabniyin ala harakati bina'in daiman. Kaya ilmu takallim. Au hiya. Wafi tanzil mahiyah wa maliyah wa sultaniyah. Kalau mahiyah kan hiya ya, kasihah usakti mahiyah. Al-Qari'ah ayat 10. Maliyah itu ya mutakallim, dikasihah usakti. Sultaniyah madiyah al-haqqah ayat 28. Sultaniyah itu hak sakti pada yang mutakallim al-haqqah ayat 29. Jadi hak sakti dikasihkan kepada isim mabni yang berada di harokat mabninya selamanya. Ya mutakallim atau hiya ya. Di mahiyah, maliyah, sultaniyah. Taib al masalah tuh Asaniya ta'asra akhir. Qad yu'ta al-waslu hukmal waqfi wadhalika kathirun fin nadhami qalilun fin nathri. Qawli ta'ala lam yatasanna, lam yatasanna wandur Al-Baqarah ayat 259. Fabi hudahu muqtadi kul Al-An'am ayat 90. Lam yatasanna wandur wabi fabi hudah muqtadi kul. Bi isbati ha'i sakti fi darji ومن النظم قوله مثل الخريق وافق القصب فضعف الباب فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف فضعف الباء وهي موصولة بحرف الإطلاق وهو الألف وذلك قوله وربما أوتي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشا منتدما Kadang yang wasal dihukumi wakof. Jadi sebetulnya harus wasal tapi dibaca wakof, gitu ya. Ini banyak terjadi pada nadom, jarang terjadi pada kalam biasa. Contoh firman Allah Ta'ala, lam yatasannah wandur. Fabi hudah muqtadi kul. Itu wasol harusnya. Wandur ila kul apa gitu. Tapi kemudian dihukumi wakof. Ini sedikit dalam kalam-kalam nasar selain nadom, ya. Ini dikasih hak usakti di pertengahan itu, ya. Lam yatasannah wantur fabi hudahum iktadi kul, untuk menunjukkan bahwasanya yang wasal tadi itu dijadikan wakof. Wandur kul harusnya kan wasal tapi dihukumi wakaf. Adapun dalam kalam nadom seperti contoh mithlul hariki wa faqal khosobba, sini baknya di tadaif, padahal bersambung dengan huruf itlak yaitu alif. Asalnya kosoba gak pakai alif. Nibaknya di tadaif untuk diwakafkan. Jadi wasol tapi dihukumi wakaf. Mithlul hariki wafakol kosobba. Nah, itu yang dimaksud dengan ucapan Ibnu Malik. Warubama uktiya lafdul waslima lil wakfi nasran wafasa muntadima. Nah, wallahu ta'ala alab suab. Ini pembahasan tentang al-waqfu. Pembahasan berikutnya tentang al-imalah insyaallah kita sampaikan Pak Talisa, ya. Nah, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.